Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan penjelasan atau keterangan Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitabnya Usulus Sunnah. Sudah terakhir ini. Nah. Taib, al-iman bi annal jannata wan nar makhluqatan. Sampai di situ ya. Taib. Yaitu beriman dengan surga dan neraka bahwa keduanya adalah makhluk. Keduanya adalah makhluk yakni dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqatan. Surga dan neraka itu dua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dari Rasulullah SAW, dakhaltul jannata faraitu qasra. Aku masuk ke dalam surga dan aku melihat istana di dalamnya. Demikian pula sabda Rasulullah SAW, raaitu al-kautsar. Aku melihat sungai Al-Kautsar di dalam surga. Demikian pula sabda Rasulullah, wa tala'tu fil jannah fa ra'aitu aktsara ahliha kadza. Aku melihat di dalam surga ternyata penduduknya yang banyak demikian-demikian, yakni kaum wanita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, terhapus di sini. Dakhaltu apa di situ? Tidak terang. Kurang jelas. Nar. Finnar sebelumnya. Wattala'tu finnar. Naam. Wattala'tu finnar faraitu kadza wa kadza. Aku melongo neraka dan aku melihat demikian dan demikian, yakni kebanyakan dari penduduknya neraka itu adalah kaum wanita. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fa huwa mukadzibun bil Qur'an wa hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'minu bi al-jannati wan nar. Barang siapa yang menyangka bahwa surga dan neraka itu belum dicipta, maka dia adalah mendustakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Dan aku tidak menyangka kalau dia itu orang yang beriman dengan surga dan neraka. Demikian pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah, wa hadhihi min basyairi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ra'a qasran min dhahabin wa 'indahu imra'atun tatawadda, faqala liman hadzal qasr, qala li rajulin min al-arab, faqala ana 'arabi, liman hadzal qasr, qala li rajulin min quraish, qala ana min quraish, liman hadzal qasr, qala lahu hadza li Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fa arada an yadkhulahu fa dhakara ghirata Umar fastahya wa ansaraf faqassa dhalika ala Umar fabaka wa qala aw alayka agharu ya Rasulullah. Naam, hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Yang menunjukkan fadail keutamaan Umar dari hadis Abu Hurairah. Naam. Iya, atau hadis Imran ibn Husain. Baik. Menunjukkan akan keutamaan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di surga sebuah istana yang terbuat dari emas. Naam. Dan di sisi beliau seorang wanita yang sedang berwudu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Liman hadzal qat?" Milik siapa istana ini? Maka dijawab bahwa li rajulin minal Arab. Milik seorang lelaki dari Arab. Maka Rasulullah menyatakan, ana Arabi. Saya adalah Arab. Milik siapa istana ini? Lalu dikatakan li rajulin min Quraisy, seseorang dari Quraisy. Lalu beliau menyatakan, aku pun dari Quraisy. Milik siapa istana ini? Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, ini adalah li Umar ibn Khattab. Miliknya Umar ibn Khattab. Menunjukkan keutamaan daripada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'arada iyadakulahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin untuk masuk. Fadzakara ghirata Umar. Maka disebutkan tentang kecemburuan Umar. Fastahya wan saraf. Maka Rasulullah merasa malu dan berpaling. Ya, lalu mengkisahkan yang demikian itu kepada Umar. Maka Umar pun menangis dengan mendengarkan kisah tersebut. Waqala awa alaika agharu ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepadamu ya Rasulullah? Naam, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang lebih utama dan lebih pantas untuk masuk ke dalam kepada surga tersebut daripada diri beliau sendiri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam, dan tangisan beliau di sini menunjukkan sifat tawadhu. Naam, sifat rendah hati pada diri beliau alaihi salam, sehingga ketika disebutkan keutamaannya dia menangis. Naam, bukan justru senang dengan keutamaan tersebut di depan orang yang memberitakannya atau di depan orang-orang yang menyaksikannya. Naam. Intinya di sini bahwasanya al-jannah maujudah, bahwasanya surga itu telah ada dan merupakan makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat sebuah istana qasr yang dipersiapkan untuk Umar radhiyallahu taala anhu. Naam, ra'ahu bi'ainihi wa 'indahu haura tatawadda. Naam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat istana tersebut. Naam, dengan kedua mata beliau. Ya, dan di sisi istana itu ada wanita bidadari yang sedang berwudu. Naam, ini menunjukkan bahwasanya surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga telah ada dan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian yang menyatakan bahwasanya surga itu atau neraka itu dicipta setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini kiamat. Di hari akhirat ketika penduduk surga sudah ada, maka Allah baru menciptakan surga. Demikian pula sebaliknya neraka. Maka ini keyakinan yang batil, yang salah, dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang benar berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, bahwa surga telah ada sampai saat ini dan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat sudah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Rasulullah, ra'aitul kautsar, di dalam hadis yang sahih annahu ra'al kautsar, bahwa Rasulullah SAW melihat sungai Al-Kautsar, wa ra'a hawdahu wa huwa 'ala mimbarihi. Rasulullah melihat telaganya, telaga beliau, ya, dan beliau dalam keadaan di atas mimbarnya. Nah, beliau menyatakan, inni arahul an, sesungguhnya aku melihatnya sekarang. Ya, beliau dalam keadaan di atas mimbar, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala telaga beliau. Ya, yang air telaga itu mengalir dari sungai Al-Kautsar. Nah, ini juga adalah merupakan wahyu minallah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fatadhafarat al-adillatu ala wujudil jannah, maka dalil-dalil saling menguatkan dan dalil-dalil sangat banyak yang menunjukkan telah diciptakannya surga dan adanya surga saat ini ila yaumil qiyamah. Nah, ini yang hak. Adapun sebagian yang menyatakan bahwasanya kalau surga diciptakan sekarang tidak ada manfaatnya karena belum ada penduduknya, ini ucapan dengan akal. Nah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala, wa laqad ra'au nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Wa hadha min al-adillati allati taruddu ma yaquluhu al-mu'tazilatu adh-dhallal alladhina yaquluna innal jannata wan nara ghayra makhluqatayn wa inna wujudahuma min al-an 'abath. Qabbahahumullah wa qabbaha uqulahum. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Najm, benar-benar sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam ra'ahu nazlatan ukhra, beliau melihat. Naam, siapa di sini yang dilihat? Jibril alaihi salam. Naam, iya, Rasulullah SAW benar-benar melihat, ya, Jibril dengan penglihatan yang kedua, yakni beliau melihat ciptaan Jibril alaihissalam. Indah sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Naam, di sisinya surga al-ma'wa. Naam, di sini dalil kata Syekh Hafizahullah yang membantah akalnya, pendapatnya Mu'tazilah yang tersesat. Orang-orang yang mengagungkan akalnya, yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu belum dicipta, dan kalau sudah dicipta maka ini adalah kesia-siaan, bentuk kesia-siaan, abad. Maka semoga Allah menjelekkan mereka dan menjelekkan akal-akal mereka, yakni Mu'tazilah yang menghukumi Al-Quran dan Sunnah Rasulnya SAW dengan akal-akal mereka. Akal mereka tidak mau tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, pada Al-Qur'an dan hadis. Tetapi mereka lah yang menundukkan Al-Qur'an dan hadis. Nauzubillah. Ini Mu'tazilah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Naam, a'addaha Allahu hayya'aha lil muttaqin fa hiya muhayya'atun mu'addatun. Makna dipersiapkan di sini telah dipersiapkan, uiddat dengan fi'il madhi, ya, kata kerja bentuk lampau, bahwa telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saat ini dan hingga yaumul qiyamah telah ada surga itu dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya, mempersiapkannya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dan dalil-dalil sangat banyak. Seperti dalil yang disebutkan Imam Ahmad rahimahullah pada ucapan beliau, yaitu sabda Rasulullah SAW, wa tala'tu finnar fara'aitu kada wa kada, wa tala'tu finnar fawajattu aktsara ahliha an-nisa, wa tala'tu 'alal jannati fawajattu aktsara ahliha al-fuqara. Wa qala Allah Ta'ala, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Naam, semua itu dalil-dalil yang menunjukkan telah adanya surga dan telah adanya neraka. Naam. Terkadang Rasulullah menyatakan, aku menelaah neraka, aku mendapati kebanyakan penduduknya wanita. Aku melongo ke surga, aku dapati kebanyakan penduduknya orang-orang fakir, fuqara. Naam. Yani fuqara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan fuqara yang naam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang dimaksud. Kebanyakan daripada penduduk surga orang-orang fuqara, yakni fuqara yang bertakwa kepada Allah. Iya. Dibanding dengan agnia yang bertakwa kepada Allah, maka fuqara itu lebih banyak penduduk surganya daripada al-agnia, daripada orang-orang kayanya. Wa qala Allah Ta'ala, an-naru yu'radun 'alaiha, neraka itu ditampakkan atas mereka, yakni Fir'aun dan tentaranya, pagi dan petang, dan hari kiamat nanti masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang lebih pedih. Ya, di sini dalil tentang diciptakannya apa neraka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga dalil akan adanya siksaan kubur, di mana pagi dan petang Fir'aun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya siksaan di alam barzakh, alam kubur. Naam. Karena kata-kata setelahnya wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari kiamat nanti, ini menjadi dalil bahwa berbeda siksaan pagi dan petang itu dengan siksaan di hari kiamat nanti. Berarti siksaan pagi dan petang yang dimaksud adalah siksaan alam barzah, dan siksaan hari kiamat nanti yang dimaksud adalah neraka. Naam, masukkanlah, pindahkanlah keluarga Fir'aun, yakni Fir'aun dan keluarganya, tentara-tentaranya, ke dalam siksaan yang lebih pedih, yaitu neraka jahannam wal iyadzu billah. Naam, sehingga Fir'aun berdasarkan ayat ini, ya, dia disiksa di tiga tempat. Ya, dua tempat yang disebutkan di dalam ayat ini, dan satu tempat yang juga disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu ditenggelamkannya di Laut Merah. Naam, siksaan di dunia, ditenggelamkan di Laut Merah, lalu kemudian siksaan di alam kubur, alam barzah, dan siksaan di hari kiamat nanti di alam api neraka. Fanasallallahu assalamu alafiyah. Ini terhadap Fir'aun dan keluarganya, tentaranya. Fal adillatu ala wujudil jannah wan nar wa annal jannata wan nar mawjudatan makhluqatan katsiratun jidda. Dalil-dalil yang menunjukkan surga neraka itu telah ada, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, sangatlah banyak. Naam, dari dalil-dalilnya di antaranya yang telah disebutkan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa, barang siapa yang menyangka bahwa keduanya belum dicipta, maka dia adalah pendusta terhadap Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Ahmad, aku tidak menyangka dia orang yang beriman dengan surga dan neraka. Wa qad yakunu fiha ula'i dhallal al-munharifina muta'awwilun la nukaffiruhum, wa qad yakunu fihim az-zindiq alladhi yukadzibu fi'lan fayakunu zindiqan mukadziba. Kata Syekh Rabi hafizahullah, terkadang pada mereka ini orang-orang yang tersesat, yang menyimpang, ya, terkadang ada di kalangan mereka ini muta'awwilun, ya, orang-orang yang melakukan ta'wil, mentakwil dalil, menafsirkan dalil-dalil, sehingga ini menjadi sebab penghalang untuk kita kafirkan. ya, menjadi penghalang untuk kita menetapkan hukum pada dia bahwa dia adalah orang yang kafir atau orang yang kafir terhadap surga dan neraka. Naam, karena membutuhkan penegakan hujjah terlebih dahulu. Dia orang yang mentakwil, ya, dan sudah berulang-ulang kita sebutkan di antara penghalang-penghalang jatuhnya hukum pada seseorang adalah al-muta'wilun, orang yang melakukan takwil. Ya, seperti misalnya sahabah yang bersujud, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengagungkannya. Dia mentakwil, menafsirkan dalil tentang pengagungan, pemuliaan kepada Rasulullah, di antaranya dengan bersujud. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur dan beliau menyatakan bahwa sujud kepada makhluk adalah perbuatan syirik. Ya, nah, di sini menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan syirik, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumi sahabat yang melakukan sebagai musyrik, sebagai kafir, karena dia orang yang melakukan takwil, ya, penakwilan hadis, mentakwil dalil, menafsirkan dalil kepada makna yang difahami olehnya, yang difahami oleh dia, sehingga ini menjadi penghalang. Nah, demikian pula diantara penghalang-penghalang menjatuhkan hukum adalah ketika orang itu terdapat, ya, khalal, terdapat kekurangan pada akalnya, ya, ada bentuk junun, kegilaan atau yang semisalnya, ya, atau orang yang pingsan misalnya, orang yang bermimpi bangun dari tidurnya, ya, semua ini di luar dari kemampuannya, maka tidak boleh dijatuhkan hukum padanya sekalipun dia melakukan atau mengucapkan ucapan kufur atau melakukan amalan-amalan kufur. Kemudian yang ketiga, yaitu kepada orang yang belum sampai hujjah, belum sampai dalil, ini juga menjadi penghalang untuk menjatuhkan hukum padanya. Nah, belum sampai dalil, jadi orang yang belum sampai dalil maka disampaikan. Kemudian orang yang faham, ya, memahami dalil tersebut, yang tidak memahami dalil tersebut sampai dia faham, ya. Kemudian orang yang mentakwil, nah, orang yang mentakwil, ya, dan selainnya dari sebab-sebab penghalang, ya, yang harus diwujudkan terlebih dahulu barulah dijatuhkan hukum. Maka di sini beliau pun menyatakan terkadang orang-orang yang tersesat, yang menyimpang itu melakukan takwil sehingga la nukaffiruhum, kita tidak mengkafirkan mereka, ya. Seperti apa yang disandarkan kepada Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal, ya, mentakwil ayat yang umum bahwasanya yang kekal itu hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, kullu man alaihi fan, semuanya akan hancur nanti, ya, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, mengerti surga dan neraka juga masuk, akan hancur, tidak kekal. Maka ini takwil, karena mentakwil dalil-dalil, ya, sehingga diberi udzur, nah, diberi maaf, dan tidaklah menyebabkan hukum pada beliau bahwa bukan ahlus sunnah, ya, bukan muslim atau bukan ahlus sunnah, ahlil bidah, tidak, karena adanya bentuk takwil. Naam, wa qad yakunu fihim az-zindiq alladhi yukadzibu. Naam, terkadang pada mereka ini ada zindik, ada orang-orang munafik di situ yang mendustakan memang, ya, surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti ini, naam, kita katakan zindik mukadzib. Zindik, orang yang mendustakan surga dan neraka, orang yang mendustakan Allah, sehingga dia kafir. Naam. Demikian keterangan Syekh Rabi dalam bab ini, yaitu iman bi al-jannah wa nar, bi annahu makhlukatan, mawjudatan. Kita wajib beriman dengan surga dan neraka, dia sebagai dua makhluk yang telah ada dan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab yang berikutnya, salatu ala man mata min ahlil kiblati walau kana mudhniban, yaitu menegakkan salat terhadap orang yang meninggal dari ahlul kiblah, yakni kaum muslimin wal muslimat, sekalipun dia orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat. Kata Imam Ahmad, wa man mata min ahlil kiblati muwahhidan yusalla alaihi wa yustaghfar lahu wala yuhjabu anhu al-istighfar wala tutraku salatu alaihi lidambin adnabahu saghiran kana au kabiran amruhu ila Allah taala. Barang siapa yang mati dari ahlul kiblah muslimin muwahhid, maka disolatkan, dimohonkan ampun, dan tidak boleh kita melarang orang memohonkan istighfar. Naam, dan tidak boleh kita meninggalkan solat, tidak mau menyolatkannya karena sebab dosa yang dia lakukan, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Ya, tetap disolatkan dan perkaranya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seruan untuk umumnya kaum muslimin. Adapun terkadang untuk kepada tokoh-tokoh kaum muslimin yang terkenal, ya, sebagai panutan, sebagai kudwah, sebagai toladan, terkadang dia meninggalkannya untuk tidak menyolatkan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menjadi contoh, ya, kepada kaum muslimin atau muslimat. Maka kadang tokoh-tokoh yang seperti ini tidak dianjurkan untuk menyolatkannya, bahkan sebaliknya dianjurkan untuk dia meninggalkan menyolatkan dan membiarkan kaum muslimin yang secara umum untuk menyolatkannya. Nah, seperti Rasulullah SAW meninggalkan solat kepada orang yang memiliki utang. Nah, berutang, sehingga sebab itu Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan agar menjadi tahzir, menjadi peringatan bagi kaum muslimin untuk meninggalkan perbuatan, ya, berutang tersebut dan tidak membayarnya. Naam. Sehingga ini sebagai bentuk peringatan dari Rasulullah SAW, maka beliau tidak menyolatkan dan memerintahkan sahabat-sahabatnya, membiarkan sahabatnya untuk menyolatkannya. Naam, karena Rasulullah adalah sebagai tokoh, sebagai kudwah, yang kalau beliau menyolatkan nanti akan kaum muslimin mengambil contoh, mengambil pendalilan bahwasanya tidak mengapa, ya, bermudah-mudah dalam melakukan perbuatan mengutang dan tidak membayarnya, karena Rasulullah pun menyolatkannya. Karena Rasulullah pun menyolatkannya. Naam. Yaitu menyolatkan jenazahnya. Maka demikian terkadang pada sebagian keadaan dari tokoh-tokoh kaum muslimin, ya, dianjurkan untuk tidak menyolatkan jenazah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dosa-dosa besar khususnya. Naam. Ya, juga kepada pelaku bid'ah. Ya, dan ini sangat banyak kalamnya para a'immah sunnah, para imam-imam sunnah, untuk tidak menyolatkan jenazahnya para pelaku bid'ah, agar tidak menjadi contoh dan menjadi bermudah-mudahnya kaum muslimin dalam melakukan bid'ah-bid'ah tersebut dan terjatuh di dalam bid'ah. Nah, sehingga dianjurkan untuk meninggalkan sholat padanya, sekalipun dia muslim, bukan kafir. Nah, agar kaum muslimin merasa berat, merasa besar perbuatan bid'ah itu, sehingga mereka takut dan meninggalkannya. Karena takut nanti kalau meninggal dia tidak disolatkan. Nah, oleh orang-orang yang memiliki keutamaan. Taib, berkata Syekh Rabi, hafizahullah, fa'usatul muslimin, idza matu nusalli alaihim. Umumnya kaum muslimin yang melakukan maksiat kalau meninggal maka disolatkan. Al-usatu hatta law kanu mubtadi'ah tajuzu salatu alaihim, sampai-sampai sekalipun dia ahli bid'ah boleh untuk menyolatkannya. Nah, tentunya boleh karena dia masih muslim. yang tidak boleh disolatkan kalau kafir, kalau keluar dari keislaman, maka tidak boleh disolatkan. Tapi kalau selama dia muslim, sekalipun dia ahli bid'ah, maka boleh disolatkan. Naam. Iya, dengan rincian yang kita sebutkan tadi. Walakin lil imam an la yusalli ala hadzal asi, akan tapi bagi imam, imamnya kaum muslimin, hendaklah dia tidak salat terhadap pelaku dosa ini. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka as-salata 'alal ghal, sebagaimana Rasulullah meninggalkan menyolatkan mayat yang melakukan al-ghal. Al-ghil yakni apa? Ghulul. Yaitu mengambil harta rampasan perang tanpa meminta izin, atau mencuri harta rampasan perang. Ya, tanpa meminta izin. Ini perbuatan dosa besar. Ketika Rasulullah mengetahui, maka Rasulullah meninggalkan sholat jenazah, tidak menyolatkannya. Demikian pula rajulun ghalla famata walam yusalli alaihi, wa qala sallu ala sahibikum, dan Rasulullah menyatakan sholatlah kepada sahabat kalian ini. Ini Rasulullah merintahkan sahabatnya, tapi beliau sendiri meninggalkan sholat. Nah, ya, tujuannya apa yang telah kita sebutkan tadi. Demikian pula fi rajulin mata wa alaihi dain, seseorang yang meninggal ada utangnya. Faqala sallu ala sahibikum, salatlah atas teman kalian ini. Yang ini Rasulullah meninggalkan dan merintahkan sahabat yang lainnya. Ya, hikmahnya adalah karena Rasulullah sebagai seorang tokoh yang dipanuti dan nanti akan bisa menjadi contoh bermudah-mudahnya kaum muslimin melakukan perbuatan tersebut. Nah, yaitu berutang dan tidak membayarnya atau menyelisihi janji di dalam utang-utang tersebut. Faqala Abu Qatadah, berkata Imam Abu Qatadah, ana atahammalu dainahu, aku yang akan menanggung. Nah, berkata Imam Abu Qatadah, sahabat, ya, nah, bukan Abu Qatadah tabi'in, Abu Qatadah sahabat, nah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana atahammalu dainahu, dia mengatakan kepada Rasulullah, sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, aku yang akan menanggung utangnya ya Rasulullah. Ya, dibayarkan utangnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallam kemudian setelah itu shallallahu alaihi, menyolatkannya. Ya, karena sudah dilunasi utangnya. Naam. Wa nuhina 'anil salati 'alal kuffar, kita dilarang untuk menyolatkan orang-orang kafir. Tidak boleh disolatkan orang kafir, alal wala 'alal munafik, tidak pula kepada orang munafik. Nah, munafik, yang dimaksud munafik khullas yang kufur, yang di dalam ayat fi darki asfali minan nar, bahwa munafik ini di keraknya api neraka. Munafik ini yang dimaksud. Nah, bukan min khisalin nifaq, di antara perangai-perangai atau akhlak-akhlak kemunafikan ya dari kaum muslimin. Bukan itu yang dimaksud, karena yang tidak disolatkan hanyalah orang-orang kafir. Munafik di sini adalah yang lebih dahsyat dari kafirin. Maka tidak boleh kita solatkan mereka. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala takum ala qabrihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, janganlah engkau ya Rasulullah salati seorang di antara mereka yang telah meninggal selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi, dan jangan pula engkau berdiri di atas kuburannya. Yakni tidak boleh disolatkan kaum kafirin munafikin, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Adapun wal asi wal mubtadi' al mubtadi' madama fi dairatil islam wa lam najid fiha mukaffiran qamat alaihi bihil hujjah fa inna nusalli alaiha. Adapun pelaku dosa ahli bid'ah selama masih dalam daerah Islam yang kita tidak dapati kejelasan tentang kafirnya dia, ya, kekafiran yang sudah tegak hujjah padanya, yang seperti ini tetap kita sholat. Akan tetapi untuk khususnya para pemimpin imam dan al-alim, para ulama ya, yang dijadikan sebagai kudwa panutan, alla yusalli alaihi, untuk tidak menyolatkannya sebagai bentuk ukubatan lahu, sebagai bentuk hukuman ya atas orang tersebut, wal yartadi annas an ma'siyatihi, dan sebagai bentuk menakut-nakuti manusia yang lainnya ya, umumnya kaum muslimin, dari dosa tersebut. Naam. In kana 'asiyan wa an bid'atihi in kana mubtadi'an, walakin la namna' an-nas an yusallu 'alaihi bal naqul lahum sallu 'alaihi. Ya, kalau imam bersama dengan itu imam atau seorang ulama alim yang tidak menyolatkannya, dia tidak boleh melarang manusia menyolatkan. Khusus untuk dia saja. Ya, dia tidak solatkan, ditinggalkan. Tapi sebaliknya dia biarkan ya kaum muslimin secara umum untuk menyolatkannya. Nah, bahkan misalnya kalau dikhawatirkan tidak ada yang menyolatkan nanti, dia perintahkan sebagian dari kaum muslimin ya untuk menyolatkannya karena dia masih muslim. Ya, karena salatul jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau tinggalkan seluruhnya, semuanya berdosa. Kalau tidak ada satupun yang menegakkannya, semuanya berdosa. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyolatkan jenazah Raja Najasyi, yang dikhawatirkan tidak ada yang menyolatkannya di negerinya sana, negeri kufur, sehingga Rasulullah SAW menyolatkan di negeri kaum muslimin, yang sehingga dengan itu dijadikan dalil oleh ulama sebagai apa, sunnahnya salat al-ghaib, salat ghaib, yang sesungguhnya itu bukan salat ghaib, tapi itu adalah salat jenazah, karena sebab Rasulullah SAW khawatir tidak ada yang menyolatkannya. Berarti nanti dia tidak disolatkan salat jenazah, maka Rasulullah melakukannya bersama kaum muslimin, sama sahabatnya di negeri kaum muslimin. Naam. Dan jenazahnya tidak hadir, sehingga dinamakanlah salat ghaib, karena tidak ada jenazahnya di tempat. Tapi pada asalnya itu bukan salat ghaib, tapi salat jenazah. Sehingga perselisihan di kalangan ulama dalam permasalahan ini, dan yang terkuat ya, dan ya, terkuat adalah pendapat tidak adanya salat ghaib. Ya, bahkan sebagian ulama membid'ahkannya. Kalau ghaib yang dimaksud di mana jenazah tersebut sudah disolatkan oleh kaum muslimin di negeri Islam, banyak yang menyolatkannya, kemudian kaum muslimin di negeri-negeri yang lainnya ikut menyolatkannya sebagai bentuk solat ghaib, maka ini tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bid'ah hal tersebut. Nah, yang menguatkan pendapat ini termasuk adalah sahibut tafsir al-imam Ibnu Si'di rahimahullahu ta'ala. Nah, imam Ibnu Si'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab khusus, kitab kecil, naam, yang disyarah oleh sebagian para ulama, pendapat yang kuat adalah pendapat tidak adanya salat ghaib kecuali dalam bentuk seperti Raja Najasyi yang dikhawatirkan tidak ada yang menyolatkannya. Maka kalau itu yang dimaksud, fala ba's, tidak ada masalah melakukan salat ghaib, itu sunnah, bahkan itu fardu kifayah. Tapi kalau salat ghaib yang dimaksud seperti umumnya kaum muslimin zaman sekarang ini, maka itu sangat lemah dan tidak ada dalil yang menguatkannya. Nah, melainkan perbuatan Rasulullah terhadap Raja Najasyi. Nah, dan keadaannya sangat jauh berbeda. Taib, sekalipun banyak ulama yang berpendapat dengan ini, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip untuk kembali kepada al-haq yang dibangun di atas adillah yang kuat. Nah, dibangun di atas dalil yang kuat. Taib. Kemudian sebagai penutup, kata beliau, hafizahullah, penutup dari bab ini, intahayna walhamdulillah rabbil alamin, wa bihadal murur as-sari' narju an nakuna qad istafadna, wa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wal ikhlas lahu wal jidd fi tahsil al-ilm wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa manhajis salafis salih. Kita telah menyelesaikan alhamdulillahi rabbil alamin kitab ini, syarah ini, dengan syarah yang cepat, yang kita harapkan, yang singkat dan cepat, yang kita mengharapkan semoga kita dapat mengambil faedah, maka aku wasiatkan pada diriku dan pada antum sekalian untuk bertakwa kepada Allah dan mengikhlaskan niat dan bersungguh-sungguh dalam menghasilkan ilmu, berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan manhaj salafus salih. Dan saya pun menasihatkan kalian bihifdhi hadzal kitabil azim as-saghir al-hajm as-saghir al-hajmi al-kabiri al-qadr. Aku nasihatkan pada kalian untuk memelihara kitab ini. Kitab apa yang dimaksud? Ya, Usul Sunnahnya Imam Ahmad. Nah, yang saghirul hajm, ya, kitab yang kecil, apa namanya, tampaknya, tampannya kecil, ya, bentuknya kecil, tetapi manfaatnya sangat besar, ya, kedudukan kitab ini sangat tinggi, sangat besar, yang dinasihatkan oleh beliau untuk menjaganya, yakni menjaga maksudnya membahasnya, membacanya, mengajarkannya. Usikum bihifdhihi wa tafahumihi, aku wasiatkan pada kalian untuk menghafalkannya, memahaminya. Wa minhu tantaliquna ila ma huwa awsa' minhu min kutubil aqaid, dari kitab kecil seperti ini kalian beranjak untuk menuju kepada yang lebih luas dari kitab-kitab aqidah allati dawwanaha aslafuna, yang telah ditulis oleh para salaf-salaf kita rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. La'allahum bimakanatil aqidah wa makanati hadhihi al-usulil azimah wa qad taqaddama an Ahmad anna man aqalla bi aslin min hadhihi al-usul fahuwa laysa min ahli sunnah. Nah, mudah-mudahan ya para salafus saleh derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab ya akidah mereka. Nah, dan memang demikian, karena lurusnya akidah dan kokohnya akidah mereka yang dibangun di atas usul al-azimah, prinsip-prinsip yang agung, prinsip-prinsip yang kuat, sehingga mereka pun ditinggikan derajatnya oleh Allah, kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah terdahulu dari Imam Ahmad bahwasanya beliau menyatakan barang siapa yang cacat ya pemahamannya dalam prinsip-prinsip yang seperti ini, usul-usul yang seperti ini, maka dia bukan ahlu sunnah. Yani usul-usul sunnah, usul iman, usul akidah. Ya, siapa yang cacat dari usul-usul akidahnya, maka dia bukan ahlu sunnah. Nah, ini penting, ya, untuk kita ketahui bersama. Nah, yaitu, dan ini tidak menjamin, bahkan dari sebagian imam ahlu sunnah, ya, terjatuh, tergelincir dari usul min hadhil usul, ya, seperti sebagian para imam terjatuh di dalam penyimpangan asma wa sifat, ya, karena berdiskusi dengan para ahli bid'ah. Nah, lalu kemudian terpengaruh, ya, sehingga cacatlah bagian dari bagian-bagian usul akidahnya. Nah, sehingga dia keluar dari ahlus sunnah. Taib, nas'alallahu assalamu al-afiyah. Ini menunjukkan pentingnya kita merujuk kembali kepada ulama. Ya, di antara hal yang juga samar, ya, yang juga sebagian terjatuh darinya, yaitu usul tentang istiwa. Nah, istiwanya Allah Subhanahu wa taala alal arsy. Beristiwanya Allah, meningginya Allah di atas arsy, itu apakah menyentuh arsy atau tidak menyentuh? Nah, ini diantara usul Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak perlu dibahas atau dikatakan demikian. Ya. Maka cukup kita menyatakan Allah Subhanahu wa taala istiwa alal arsy. Tidak perlu ditambah dengan ghairu mumassah. Ya, bahwasanya istiwanya Allah itu tidak menyentuh. Naam, karena dengan pemikiran bahwa kalau menyentuh Ya, berarti ini kekurangan. Naam, berarti ini apa namanya? Kebesaran Allah dapat dibatasi ya dengan makhluk. Maka ini tidak perlu dibahas. Imam Ahmad sendiri mencela ya orang yang mengidofahkan yang demikian ini, menyandarkan bahwasanya istiwanya Allah itu ghairu mumassah, tidak menyentuh. Nah, tetapi cukup kita menyatakan istiwa Allah alal arsy, ala arsyih. Allah Subhanahu wa taala meninggi, menetap di atas arsy-Nya. Nah, tidak perlu kita mengetahui, membahas menyentuh atau tidak menyentuh. Fa yumkinu an taj'alu mithla hadhil usul, dan mungkin kita jadikan prinsip-prinsip yang seperti ini, prinsip-prinsip akidah, miqyasan lil fariq baina sunni was sahih wa bainal mubtadi, yaitu sebagai barometer, sebagai timbangan untuk membedakan antara sunni, ahlu sunnah yang benar, dan antara ahli bid'ah. Iya, bahkan ini poin yang sangat utama dalam membedakan sunni dengan mubtadi, ahlu sunnah dengan ahli bid'ah, yaitu dalam melihat prinsip-prinsip akidahnya. Prinsip-prinsip akidahnya. Nah, walau hasaba nafsuhu wa adkhala nafsah fi ahli sunnah, fa inna bihadhihi al-usul yugharbal wa yufarraq baina ahli sunnati wal jamaah, wa ta'rifuna anna min usulihim al-wala wal bara, wa min usulihim bughdhu ahli al-bid'ah wa at-tahdhir minhum, wa haka 'adadun 'azimun min a'immatil Islam hadzal al-ashl wa qarraruhu. Ya. Sini beliau juga berikan contoh bahwa kalau seseorang itu menghitung dirinya, memasukkan dirinya sebagai ahlus sunnah, ya, dengan ucapannya bahwa saya ahlus sunnah, maka kita dapat mengetahui benar tidaknya dengan usul-usul tersebut, ya, dengan prinsip-prinsip akidah tadi. Nah, sehingga ketika kita mengetahui prinsip-prinsip akidahnya, maka kita dapat menilai ucapannya itu benar atau tidak. Dia benar ahlu sunnah wal jamaah atau ahli bid'ah atau apa? Jahil, awam. Nah, dan kalian mengetahui di antara contoh usul ahlu sunnah adalah al-wala wal bara. Adanya sifat loyalitas dan sifat berlepas diri. Naam, yaitu membenci ahli bid'ah dan mentahdir mereka, memperingatkan umat dari kerusakan yang terjadi pada ahli bid'ah. Naam, dan berloyalitas kepada ahli sunnah. Ya, mencintai mereka. Ini usul prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu al-wala wal bara. Wala artinya mencintai, berkasih sayang kepada ahli sunnah wal jamaah, dan baro adalah berlepas diri, membenci dari ahli bid'ah wa dhalal, dan mentahdir mereka. Dan prinsip ini telah disebutkan oleh sejumlah besar dari para imam-imam Islam, dan mereka mentakrirnya, mengikrarkan prinsip ini. Nah, inilah yang mungkin ya di zaman-zaman kita sekarang ini ditinggalkan dan dilupakan oleh kaum muslimin, prinsip al-wala wal-bara. Nah, dan para ulama menyatakan ini adalah merupakan akidah, ya, tauhid. Akidah tauhid adalah al-wala wal-bara yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mujadalah, ya. Nah, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmal akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, dan seterusnya ila akhiril ayat. Engkau tidak mendapati orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun bapak-bapak mereka sendiri, anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya sekalipun, kalau mereka orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang bertanya, di zaman sekarang tidak ada yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Semuanya mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Ahli bid'ah sekalipun. Ya, jawabannya bahwa Naam. Bukan itu yang mu'tabar, tetapi melihat amalannya. Sekalipun lisannya menyatakan cinta Allah dan Rasulnya, kalau amalannya berlawanan dengan itu, maka wajib kita menegakkan hujjah. Kita sampaikan hujjah dengan syarat-syarat tadi. Kalau sudah sampai dan dia ternyata terus-menerus seperti itu, ya sudah sampai hujjah, tetap dengan amalannya tadi, sekalipun dia menyatakan aku mencinta Allah dan Rasulnya, hukum tidaklah menghalangi untuk menjatuhkan pada dirinya bahwa dia ahli bid'ah, mubtadi', ya orang yang pelaku bid'ah dan tersesat. Nah, bukan ahlu sunnah wal jamaah, tidak mencegah, ya menghalangi untuk menghukumi dia, sekalipun dia tetap mengaku sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, memang suatu hal yang tidak mungkin kita dapati, ada orang muslim lalu dia menyatakan saya menentang Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan terkadang orang kafir pun tidak menyatakan demikian. Iya, apakah menghalangi untuk menjatuhkan hukum? Maka jawabannya tidak. Maka ayat Al-Mujadalah ini ya menjadi pondasi, menjadi usul Ahlus Sunnah wal Jamaah al-wala wal bara'. Nah, di zaman sekarang ini hampir sebagian kaum muslimin, khususnya para da'i-da'i meninggalkan usul ini, al-wala wal bara' ini. Sehingga tidak ada sama sekali bentuk bara'. Ya, yang ada dakwanya selalu menyeru persatuan, persatuan. Seakan-akan ahlu sunnah tidak tahu persatuan. Padahal ahlu sunnah paling mengenal tentang persatuan dan paling cinta terhadap persatuan. Tetapi persatuan yang dibangun di atas, apa? Al-haq. Di atas prinsip yang jelas, bukan di atas perbedaan dengan segala macam perbedaan. Nah, bukan demikian. Fa nasallallahu an yuthabbitana wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita dan antum sekalian di atas agamanya dan petunjuknya, di atas sunnah yang jelas dan alal iltizam bihadil usul. Semoga Allah mengukuhkan kita untuk berpegang teguh di atas prinsip-prinsip tadi yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang kecil ini, tetapi kedudukannya yang sangat besar, yang sangat tinggi. Waffaqanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberi taufik kepada kalian terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Wa tsabbitna 'ala sunnah wal hadi, dan mengokohkan kita di atas sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbana la sami'ud du'a. Sesungguhnya Rabb kami Maha mendengar doa. Wa nastaudi'ullaha dinakum wa amanatakum. Maka penutupnya kami mewasiatkan, menitipkan agama kalian dan amanah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.